السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سيارماتي، كذا ناس منبهس شرح dari Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah tentang masalah tafdil, keutamaan malaikat dan hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan manusia. Sudah disimpulkan oleh beliau di awal bahwasanya kedua-duanya memiliki keutamaan dan kemuliaan. Kedua-duanya memiliki kelebihan. Kedua-duanya memiliki masya Allah fadail, fadilah. Hanya saja untuk diperbandingkan, maka tidak bisa dikatakan malaikat lebih mulia daripada para anbiya. Demikian pula tidak dikatakan bahwa para anbiya lebih mulia dari para malaikat. Dan beliau setelah menegaskan kesimpulannya demikian, beliau bawakan dalil dari masing-masing pihak dan didudukkan satu persatu. Beberapa pertemuan kemarin didudukkan dalil-dalil yang mereka mengutamakan manusia yang saleh, para anbiya, di atas para malaikat, dan dibantah oleh beliau satu persatu. Maka sekarang kita akan bahas yang sebaliknya, dalil-dalil mereka yang lebih mengutamakan para malaikat di atas hamba-hamba yang saleh, di atas para anbiya. Kata beliau, wa mimma istudilla bihi ala tafdhilil malaikati ala al-bashar, dan di antara apa yang dijadikan sebagai dalil untuk mengutamakan malaikat di atas hamba-hamba yang saleh di atas manusia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Dalil pertama yang mereka pakai adalah ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 172. Tidak menolak, tidak sombong Al-Masih, yang dimaksud Isa bin Maryam, tidak menolak dengan sombong untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih tidak menolak, tidak sombong untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula para malaikat. Dan tidak pula para malaikat. Dari mana sisi pendalilannya? Waqad sabata min tariqil lughah anna mithla hadzal kalam yadullu ala anna al ma'tuf afdal min al ma'tuf alayh. Sudah sabit, sudah terbukti dengan jelas secara bahasa bahwa ucapan seperti ini menunjukkan bahwa yang digandengkan di belakangnya lebih mulia daripada yang disebutkan pertama. Al-ma'tuf afdal min al-ma'tuf alaih. Yang diikutkan di belakangnya lebih utama daripada yang diikutinya. Di sini disebut pertama yaitu Isa alaihi salam. La yastankif al-masih. Al-masih tidak menolak untuk dikatakan hamba Allah. Demikian pula para malaikat. Khamilin a'azakumullah. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz, bahwa mereka beralasan li'annahu la yajuzu an yuqal. Karena tidak boleh, tidak bisa dikatakan la yastankif al-wazir an yakuna khadiman lil malik wala syurti awil haris. Karena tidak cocok secara bahasa. Kalau dikatakan dari yang mulia dulu baru kemudian yang di bawahnya, enggak cocok. Contoh, la yastankif al-wazir, tidak akan menolak seorang menteri untuk dikatakan pembantu raja. Demikian pula tidak menolak polisi dan para penjaga-penjaga, hansip atau satpam. Cocok enggak? Menteri enggak menolak dikatakan pembantu raja. Demikian pula para satpam. Cocok apa enggak cocok? Enggak cocok. Kenapa? Karena semestinya dibalik. Para satpam itu tidak menolak untuk dikatakan sebagai pembantu raja. Bahkan menteri sekalipun enggak menolak. Itu baru cocok. Bahkan menteri juga enggak menolak. Kata mereka, jadi kalimat tadi bermakna bahwa Isa alaihi salam tidak menolak untuk dikatakan sebagai hamba Allah. Bahkan para malaikat sekalipun enggak menolak. Tinggi mana berarti? Tinggi malaikat. Dari bawah ke atas. Wa innama yuqal. Kata-kata tadi sebagai contoh itu terbalik. Kalau dikatakan menteri tidak menolak untuk dijadikan atau dianggap sebagai pembantu raja, bahkan para satpam pun enggak menolak. Khana bin Al-Azmullah itu enggak cocok. Semestinya wa innama yuqal, harusnya dikatakan la yastankifa syurti an yakuna khadiman lil malik. Harusnya tidak akan menolak, tidak akan sombong seorang polisi untuk dikatakan pembantu penguasa. Bahkan para menteri pun enggak akan menolak dikatakan sebagai khadiman lil malik, pembantu raja. Fa fi mithli hadha tarkibi yataraqqa min al adna ila al a'la. Maka dalam bentuk-bentuk kalimat seperti ini, dalam model-model kalam seperti ini, yataraqqa minal adna ilal a'la, maka akan naik dari bawah ke atas. Ini aja enggak, bahkan ini juga enggak, bahkan yang ini juga enggak, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Fa idza thabata tafdhiluhum ala Isa, kemudian mereka berkata, kalau sudah sabit dengan ayat ini bahwa malaikat lebih tinggi dari Isa alaihi salam, maka tentunya sabata fi haqqi ghairihi, tentunya demikian pula terhadap yang lain-lain selain Isa. Id lam yaqul ahadun innahum afdal min ba'dil anbiya dunal ba'd. Karena tidak mungkin dikatakan bahwa malaikat lebih utama dari sebagian nabi, tetapi tidak lebih utama dari nabi-nabi yang lain. Ini sisi pendalilannya. Tapi bagaimana jawabnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah? Qal ajaba al-akharun bi ajibatini. Mereka para ulama yang lain menjawab dengan jawaban-jawaban. Ahsanuha, jawaban yang terbaik. Aw min ahsaniha, atau di antara jawaban yang terbaik. Annahu la niza'a fi fadli quwwatil malak wa qudratihi wa syiddatihi wa 'azm khalqihi. Apa jawabannya? Bahwasanya tidak ada pertentangan, enggak ada pertikaian tentang kekuatan atau keutamaan malaikat dari sisi kekuatan dan kemampuan. Wa syiddah wa 'azm khilqah, dan besarnya ciptaan. Itu enggak ada khilaf. Para ulama menyatakan bahwa malaikat lebih besar. Bahkan Jibril sayapnya memenuhi ufuk. Dan juga lebih kuat. Bisa mengangkat gunung. Sebagaimana malaikat yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau inginkan agar aku mengangkat al-akhsyabaini. Al-akhsyabaini itu dua batu gunung atau gunung batu yang hitam. Kalau engkau menginginkan aku angkat dua batu gunung itu atau dua gunung batu itu kepada mereka, aku akan timpakan pada mereka. La syak. Tidak ragu lagi bahwa malaikat memang lebih kuat dari sisi itu. Dan lebih besar. Wa fil 'ubudiyyati khudu' wa dul wal inqiyad. Wa 'Isa 'alaihi salam la yastankif 'anha. Maka makna ayat tadi dari sisi kekuatan saja. Bahwasanya malaikat lebih kuat, lebih besar penciptaannya. Maka ayat tadi berkata, Isa enggak menolak untuk dikatakan abdan lillah. Enggak menolak untuk dikatakan abdan lillah, hamba Allah. Bahkan para malaikat yang lebih kuat, lebih besar. Itulah syak. Enggak ada keraguan. Wala man huwa aqdar minhu. Malaikat para nabi seperti Isa tidak menolak. Wala man huwa aqdar minhu, bahkan yang lebih kuat, lebih mampu sekalipun, yang a'zamu khalqan, yang lebih besar ciptaannya, yaitu malaikat, tidak menolak. Wala yalzam, maka kalimat itu la yalzam min misli hadza tarkibil afdaliyah al mutlaqah, berarti dalam ayat itu tidak terkandung masalah keutamaan dari sisi mana yang lebih afdal. Karena kita tidak berbicara tentang kekuatannya. Kalau malaikat lebih besar, semua sepakat para ulama malaikat lebih besar. Lebih kuat, sepakat mereka malaikat lebih kuat. Dan itu yang terkandung dalam ayat tadi. Isa tidak menolak, bahkan malaikat yang lebih kuat, yang lebih besar, enggak menolak dikatakan hamba Allah. Tetapi dari sisi, ini lebih afdal dari itu. Nabi lebih afdal dari malaikat atau malaikat lebih afdal dari nabi? Tidak ada. Dalam ayat tadi tidak ada yang menunjukkan itu. Maka dikatakan wala yalzam min misli hadza, tidak mesti. Yang demikian menunjukkan at-tarkib, susunan seperti itu menunjukkan afdaliyah secara mutlak. Tidak ada. Contoh supaya kalian negara paham. Ada enggak manusia yang badannya lebih besar dari nabi? Dari Rasulullah SAW. Ada apa enggak ada? Ada. Ada kan? Bahkan yang tinggi. Tingginya bukan main. Baik, kita katakan apakah dia lebih utama atau Rasulullah? Tetap Rasulullah lebih utama. Tapi dia lebih tinggi. Kita gak bicara tinggi. Kan begitu. Tapi dia lebih kuat. Kita gak bicara itu. Kita bicara kedudukannya. Rasul lebih mulia dari semua orang. Semua manusia. Termasuk yang badannya besar. Atau tinggi. Atau kuat mengangkat mobil sekalipun. Tetap Rasulullah SAW lebih mulia. Baik. Demikian pula tadi. Ayat tadi hanya menyatakan bahwa manusia yang kekuatannya segitu tidak menolak. Dan Isa alaihissalam enggak menolak dikatakan hamba Allah. Bahkan yang lebih kuat dari manusia, lebih besar ciptaannya, yaitu malaikat, enggak menolak untuk dikatakan hamba Allah. Jadi tidak berbicara tentang keutamaan dari semua sisi. Sama sekali. Sekarang dalil kedua. Wa minhu, dan diantaranya, ini diantara dalil mereka yang mengutamakan malaikat. Qauluhu ta'ala, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan wahai Rasul, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan harta Allah. Wala a'lamul ghaib, dan juga aku tidak mengatakan bahwa aku tahu yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku pun tidak berkata bahwa aku malaikat. Qanibirina azakumullah, lihat dalilnya. Kata mereka, mereka yang menganggap bahwa mereka lebih utama, mengatakan, wa mithla hadha yuqalu bima'na, kalimat seperti itu dikatakan mengandung makna. Inni la ilau qultu dhalika ladda'aitu fauqa manzilati. Maknanya adalah, aku enggak mengatakan ucapan-ucapan tadi. Kalau aku mengatakan ucapan-ucapan itu, artinya aku mengaku-ngaku dengan kedudukan yang lebih daripada kedudukanku yang semestinya. Paham maksudnya? Allah katakan, wahai Rasul, katakan pada mereka, aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan harta Allah, dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku tahu yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahwa aku malaikat. Makna hadza, maknanya adalah kalau aku mengucapkan seperti itu, artinya aku mendudukkan diriku terlalu tinggi. Aku tahu yang gaib, aku tahu perbendaharaan harta Allah, dan aku adalah malaikat. Aku mengaku-ngaku sesuatu yang lebih tinggi. Berarti mana yang lebih tinggi, manusia dan malaikat? Itu kata mereka. Qala walastu mimman yad'i dhalik. Maka di dalam hadis, dalam ayat itu dikatakan, aku tidak termasuk orang yang yad'i. Tidak termasuk orang yang mengaku-ngaku yang demikian. Bagaimana jawabnya? Ajabal akharun. Dijawab pula oleh para ulama yang lain. Annal kufar kanu qad qalu. Orang kafir dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa mereka berkata, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata para orang-orang musyrikin, orang kufar berkata, kenapa? Kok rasul ini makan makanan, berjalan di pasar-pasar? Masa Rasul makan makanan, minum, berjalan di pasar-pasar? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, amara an yaqula lahum, maka Allah perintahkan nabinya untuk berkata, katakan, inni basyarun mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Ahtaju ila ma yahtaju ilaihil bashar. Aku manusia seperti kalian, maka aku membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh makan, aku juga butuh makan. Manusia butuh pakaian, aku juga butuh pakaian. Manusia butuh minum, aku juga butuh minum. Yahtaju ila ma yahtaju ilaihil bashar. Aku membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Min al-iktisab, seperti cari ma'isyah, dagang, wal akl, makan, washurb, minum. Lastu minal malaika, aku bukan jenis malaikat. Siapa yang bilang aku malaikat? La aqulu lakum inni malak, aku tidak berkata pada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku manusia. Alladzina lam yaj'al Allah lahum hajatan ila ta'am, aku bukan malaikat yang tidak butuh makanan, tidak butuh minuman. Fala yalzam hina idzina al-afdaliyah al-mutlaqah. Kalau ditafsirkan seperti itu, sangat jelas bahwa ayat itu tidak menunjukkan keutamaan para malaikat di atas Rasul. Hanya berbicara jenis dan jenis. Jenis manusia butuh makan, butuh minum, butuh dagang. Adapun jenis malaikat tidak butuh yang demikian. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, katakan, aku bukan jenis malaikat. Kira-kira apakah mengandung makna bahwa malaikat lebih utama daripada Rasul? Tidak. Terbantah lagi. Terbantah lagi. Walaupun kesan pertama, aku bukan malaikat, aku tidak mengaku sebagai malaikat. Seakan-akan aku ini kedudukannya di bawah malaikat. Aku bukan malaikat. Aku kalau mengaku aku malaikat, berarti aku mengaku terlalu tinggi. Arfa' nafsi fawqa manzilati. Aku mengangkat diriku lebih daripada semestinya. Maka aku katakan aku bukan malaikat. Ternyata bukan ke sana tafsirnya. Tafsirnya ternyata ketika orang-orang kafir mengejek Rasul, masa Rasul makan, minum, menikah, masa Rasul berjalan di pasar-pasar, gimana itu? Maka Allah perintahkan, qul, katakan pada mereka, aku bukan malaikat. La aqulu lakum inni malak, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa aku malaikat. Maknanya, aku manusia, aku butuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Aku jenis manusia, aku butuh makan, butuh minum, butuh berdagang. Terbantah lagi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa minhu Ma rawa Muslimun bi isnadih. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Hadis sahih dalam Sahih Muslim bahwa Nabi bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik, wa ahab, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun masing-masingnya memiliki kebaikan. Ini dipakai dalil pula oleh mereka yang mengutamakan malaikat di atas manusia, di atas hamba-hamba yang saleh, dengan alasan bahwa hadis ini menunjukkan mukmin yang lebih kuat lebih dicintai, lebih mulia, lebih tinggi daripada mukmin yang lemah. Dari mana istidalnya? Bukankah para malaikat lebih kuat? Tadi kalian sudah sepakat bahwa malaikat lebih kuat, lebih hebat, lebih besar. Dan malaikat beriman. Berarti al-mu'minul qawi, para malaikat itu mukmin yang qawi, orang yang beriman, yang kuat. Nah, tentunya lebih utama daripada hamba-hamba yang lemah. Mukmin-mukmin yang lemah itu manusia. Wa ma'lumun anna quwwatal bashar la tudani quwwatal malak. Dan sudah maklum, sudah sama-sama diketahui bahwa kekuatan manusia tidak akan bisa mengimbangi kekuatan malaikat. Wa la tuqaribuha, bahkan enggak akan mendekati sedikit pun. Mendekati aja enggak. Qala al-akharun, berkata yang lain, ini membantah ucapan ini. Al-zahir annal murad al-mu'min minal bashar. Tampaknya dari hadis ini yang sangat jelas, sangat zahir, tidak sedang membicarakan malaikat. Sedang membicarakan antar manusia, hamba Allah dari kalangan manusia yang kuat, dan hamba Allah di antara manusia yang lemah. Ini beriman tapi kuat, ini beriman tapi lemah. Yang ini semangat masya Allah, dari mulai mencari ilmu, mengamalkan ilmu, berjihad fisabilillah, berdakwah, berjuang, karena kuat maka lebih banyak. Adapun yang ini lemah, belajarnya lemah, hafalannya lemah, diajak perang tidak bisa. Mana lebih cinta oleh Allah? Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if. Tentunya orang beriman yang kuat lebih utama, lebih dicintai daripada orang yang beriman tapi lemah, walaupun masing-masingnya memiliki kekuatan, memiliki keutamaan. Wa fi kullin khair, walaupun kedua-duanya ada kebaikan. Qul inna a'udzukumullah. Jadi apa bantahannya? Bantahannya bahwa itu tidak sedang berbicara malaikat, berbicara di kalangan manusia. Sebab dari mana qorinahnya? Kok ini bicara manusia bukan bicara? Pertama, Rasulullah SAW sedang mengajak bicara manusia. Tidak sedang mengajak bicara malaikat. Wahai malaikat, tidak. Tapi kepada kalian manusia, ingat, al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if. Secara zahir, tampak bahwa yang dimaksud adalah antar manusia, bukan malaikat. Sehingga tidak masuk dibahas di sini. Tidak dibahas di sini, barakallahu. Ma thabata wa minhu ma thabata fi sahih. Ada dalil yang keempat yang kelihatannya dalil yang paling kuat buat mereka dan paling mengarah, yang kalau sepintas akan berkata ini benar dalil mereka ini. Apa itu? Wa minhu ma thabata fi sahih, yaitu apa yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima yarwi an rabbihi azza wa jal, apa yang diriwayatkan dari Allah azza wa jal. Berarti hadis qudsi, Nabi meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Qala, bahwa Allah berfirman, yaqulullah ta'ala, bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi, aku mengikuti prasangka hambaku, bi terhadapku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku tetap bersamanya kalau dia mengingat aku, kata Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi Dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku pada dirinya, maka aku pun mengingat dia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku, menyebut aku di halayak ramai di depan ummah, maka aku akan sebut dia di hadapan umat yang lebih baik dari mereka. Masya Allah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Kalimat terakhirnya. Idza dzakarani fi mala'in, kalau menyebut aku di hadapan manusia, maka aku akan menyebut dia di depan mala' yang khairun minhum, yang lebih baik lagi. Berarti siapa yang lebih baik? Manusia apa malaikat? Kelihatan sangat jelas sekali. Sangat kuat sekali dalilnya. Aku akan sebut fi mala'in khairan minhum. Aku akan sebutkan di hadapan halayak yang lebih baik dari halayak manusia. Al-hadis. Wa hadza nassun fil afdaliyah. Dan ini nass yang sangat jelas menunjukkan keutamaan, kata mereka. Qala al-akharun, dikatakan oleh para ulama yang lainnya, yuhtamal, masih ada ihtimal. Yuhtamal an yakuna al-murad khairan minhu al-madhkur lal khairiyatil mutlaqah. Bisa jadi ada ihtimal bahwa yang lebih baik bukan lebih baik dari manusia secara umum, tapi lebih baik dari khalayak yang disebut tadi. Kalau dia menyebutnya di masjid Abu Bakar Siddiq tentang Allah, mengajarkan tauhid, keesaan Allah, sifat-sifat Allah, berarti dzakarahu, menyebut Allah fi mala'in, di hadapan manusia di masjid Abu Bakar Siddiq, maka Allah akan sebut di khalayak yang lebih baik dari ini semua. Yang lebih baik dari ini semua. Tidak sedang membandingkan para anbiya, tidak sedang membandingkan para rasul, tidak sedang membandingkan orang-orang yang Allah istimewakan. Tapi kamu berbicara di halayak, Allah akan sebut kamu di halayak yang lebih baik dari ini. Dari halayak yang kamu bicara pada mereka. Mafhum? Maka ihtimal ini menunjukkan bahwasanya Allah akan sebutkan orang tadi di masyarakat yang lebih baik dari masyarakat yang dia sebut Allah di depannya. Sehingga khulina azakumullah, tidak diambil faedah berarti malaikat secara mutlak lebih afdal dari manusia secara mutlak. Mafhum? Karena di sana ada para anbiya, para rasul, bahkan ada khairul bashar, sebaik-baik manusia. Wa minhuma rawahu imamul a'immah, dan di antaranya apa disebutkan oleh imamnya para imam, yaitu Ibnu Huzaimah rahimahullah, dengan sanadnya dalam kitab Tauhid dari Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina ana jalisun idja'a Jibril, ketika aku sedang duduk tiba-tiba datang Jibril, fa wakaza baina katifayya, kata Nabi, maka dia memegang dua pundakku. Faqumtu ila syajaratin, maka aku berdiri ke arah pohon. Mithal waqray tayr, seperti sarang burung. Faqa'ada fi ihdahuma, maka dia duduk di salah satu pohon tadi, sedangkan aku duduk di pohon yang lainnya, seperti dua sarang burung. Dia duduk di satu pohon dan aku duduk pohon lainnya. Fasamat wartafa'at hatta saddatul khafiqain, ternyata pohon tadi bertambah tinggi. Sama artinya sumu, irtafa'at maknanya sama juga, bertambah tinggi. Hatta saddatul khafiqain, hingga keduanya menutup ufuk. Wa ana uqallib basari, dan aku membolak-balikkan pandanganku. Walau syi'tu an amasa sama' masastuhu, kalau saja aku ingin menyentuh langit, aku bisa menyentuh langit karena tingginya. Fanadhartu ila Jibril, maka aku melihat Jibril. Ka'annahu hilsun lati, sepertinya lembaran tipis yang sangat tipisnya. Fa'araftu fadlu ilmihi billahi alayya, maka aku mengerti saat itu keutamaan ilmu dia di atas ilmuku. Fadhilina azam waliyat. Ini juga dijadikan dalil tentang keutamaan malaikat di atas hamba yang soleh, bahkan Rasulullah SAW. Dengan kalimat, fa'araftu fadla ilmihi billah alayya. Maka aku tahu tingginya ilmu dia tentang Allah di atas aku. Al-Hadi. Khamilina azakumullah. Apa jawaban mereka? Al-akharun, para ulama yang lain. Qala al-akharun, berkata yang lain, fi sanadihi maqal. Di sanadnya ada pembicaraan. Bahkan hadis yang dhaif secara marfu'. Walaupun yang secara mursal lebih mending daripada ini, tapi tetap dibicarakan kesahihannya. Tetapi lebih ringan kedhaifannya daripada kalau marfu'. Disebutkan sini beberapa illatnya. Ada Harith ibn Ubaid di dalam rawinya yang dia dhaif sebagaimana disebutkan dalam Tahdzibul Kamal. Dan Ibnu Katsir berkata, "Qultu, saya katakan Al-Harith ibn Ubaid hadza huwa Abu Qudamah al-Iyadi. Akhrajah lahu Muslim bi sahihi illa anna Ibnu Ma'in dha'afahu." Hanya saja Ibnu Ma'in mendhaifkannya. Dan berkata, laisa huwa bisyai, dia tidak ada apa-apanya. Dan Imam Ahmad menyatakan mutaribul hadis, hadis ini goncang. Dan Abu Hatim Ar-Razi menyatakan yuktab hadithu wala yuhtaj bihi. Yuktab hadithu, dicatat hadisnya, tapi tidak jadi hujjah. Cukup dicatat, tapi tidak jadi hujjah. Bahkan Ibn Hibban termasuk yang mutasahil, dikatakan kasura wahmuhu, kata beliau, orang ini sering yahim, kasura wahmuhu, sering ngawur dalam meriwayatkan. Fala yajuzu lihtijaj bihi, maka tidak boleh berhujjah dengan riwayat dari dia. Idan farada, kalau dia menyendiri, kalau enggak ada dukungan-dukungan yang lain. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, fi sanadihi maqal. Wa hasilul kalam, maka inti ucapan atau kesimpulan ucapan, anna hadil mas'alah min fudulil masail. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, kesimpulannya bahwa masalah ini adalah masalah fudul al-masail, perkara-perkara yang fadlun, yang tidak perlu dibahas. Padahal sudah berapa kali pertemuan kita bahas, sudah berapa kali pertemuan kita baca, tetapi insyaallah banyak faedah karena masing-masing memiliki hujah-hujah yang ternyata terbantah, sehingga kalau kalian mendapatkan dari salah satunya, kamu akan bisa menyatakan itu ada ihtimal, itu ada bantahan demikian. Nah, walihada lam yata'arrad laha kathir min ahli al-usul, oleh karena itu tidak banyak dibahas oleh para ahli usul. Wa tawaqqafa Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah tawaqqaf, tidak menyimpulkan, abstain fil jawabi anha, tidak mau menjawab mana yang lebih utama, malaikat atau para rasul. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wallahu a'lam bis-shawab, Allah yang lebih tahu tentang segala kebenaran. Maka kita memuliakan para malaikat dan kita memuliakan para anbiya dan para rasul, dan kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أشكرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.